الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita kitab Adrul Bahiyya lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan kitab Al-Buyu, termasuk ke bab yang baru, yaitu bab Ar-Rahn. قال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه باب الرهن الرهن itu gadai, menggadaikan sesuatu. Maknanya secara lughatan as-thubut wad-dawam. Ini makna rahan secara lughatan as-thubut wad-dawam, tetap dan terus-menerus, continue. Dan juga yutlak ala al-habs, tertahan. Dan juga bimakna al-habs, yang artinya tertahan. Wadalil sebagaimana dalam surat Mudassir, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Rahinah yaitu tertahan. Dan secara istilahan syar'an fahuwa ja'alu 'ainin maliyah, wasiqatan bidainin liyastawfa minha aw min tamaniha idza ta'addara al-wafa, sebagaimana dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar sebutkan huwa ja'alu 'aynin maliyah wasiqatan bidainin liyastawfa minha aw min tamaniha idza ta'addara al-wafa ja'alu 'aynin maliyah. Yang dimana seseorang menjadikan suatu benda sebagai barang yang digadaikan, dan orang tadi meminjam uang. Wasiqatan bidainin, dan dengan barang gadai tadi sebagai suatu kepercayaan atas hutangnya. Suatu kepercayaan atas hutangnya. Liyustaufa minha au min samaniha. Yang dimana dari barang jaminan tadi, apabila tidak bisa membayar, maka akan diambil dari barang tersebut atau dari harganya. Idza ta'addara al-wafa, apabila tidak bisa untuk melunasi orang yang meminjam uangnya tadi. Ini rahan secara istilahan. Bahwa rahan bahwa jaiz sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, bahwa rahan yajuz. Rahanu ma yamlikuhu ar-rahin fi daynin 'alayh. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa rahan yajuz, boleh. Ma yamlikuhu rahin, apa yang dimiliki oleh orang yang menggadaikan dari barang, fi daynin alaih, ketika dia berhutang, meminjam hutang. Dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya ar-rahn, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Apabila kalian dalam keadaan safar, wa lam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapatkan orang yang menulis sebagai saksi penulisan bahwa dia telah meminjamkan uang, farihanun maqbudah, maka digadaikan. Barang yang meminjam uang tadi. Ini dalil menunjukkan tentang disyariatkannya rahn. Bahwa rahn di sini diperbolehkan dalam keadaan safar ataupun tidak dalam keadaan safar. Dan dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan rahn selain dalam keadaan safar, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam اشترى طعاما من يهودي الى اجر. Nabi membeli ta'am, makanan kepada orang Yahudi, ila ajal, pada waktu yang tertentu, dan Nabi menggadaikan. Baju besinya kepada Yahudi tadi. Hadis muttafaqun alaih. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan kepada seorang Yahudi. Ini juga dalil menunjukkan bahwa rahn juga tidak harus dalam keadaan safar. Dalam keadaan halal, tidak dalam keadaan safar, juga diperbolehkan seseorang untuk menggadaikan. Dan rahn di sini adalah merupakan wasiqah, kepercayaan. Nah, yang dimana seseorang ketika akan meminjam uang sebagai dalam bentuk kepercayaan, apa jaminan yang akan dijaminkan, gadaikan. Yang dimana harta jaminan tadi, apabila tidak bisa, yang meminjam uang tadi tidak bisa untuk membayarnya, maka harta jaminan tadi dijual. Kalau tidak bisa membayar, dijual. Dan uang hasil dari penjualannya tadi, kalau emang lebih, diambil yang meminjam, sisanya dikembalikan kepada yang menggandaikan barangnya tadi. Kalau emang barangnya harganya kurang dari uang pinjamannya, maka diambil uangnya tadi, kemudian sisanya orang yang menggadaikan tadi karena masih ada sisa hutang, maka wajib untuk melunasinya. Nah, yajuz rahn ma yamlikuhu rahin, diperbolehkan rahn apa yang dimiliki oleh rahin. Dalil menunjukkan bahwa barang yang digadaikan adalah barang si pemilik yang meminjam uang tadi. Ini bukan barang orang lain, tapi emang itu barang dia. Fi daynin alaih, ketika dia meminta meminjam uang dain. Dan para ulama di sana menyebutkan bahwa di dalam rohan di sana ada syarat yang diantaranya yaitu tidak diperbolehkan rohan menggandaikan apa-apa yang tidak boleh di dalamnya jual beli. Contohnya seperti menggandaikan barang yang sudah diwakafkan. Menggadaikan barang yang sudah diwakafkan. Kalau sesuatu yang sudah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga apabila tidak bisa untuk melunasi hutangnya, maka barang tadi tidak bisa untuk dijual. Atau menggadaikan barang yang tidak bisa untuk dijual seperti menggadaikan anjing misalkan. Anjing tidak bisa dijual. Tidak boleh jual beli anjing mayajus. Kemudian syarat yang berikutnya dalam rohan tadi, bahwa rohan harus diketahui dari barang yang digadaikan, dari jenisnya, sifatnya, misalkan seseorang menggadaikan motor. Motornya motor apa? Tahun berapa? Seperti apa? Apabila dijual ini harganya berapa? Ketika orang meminjam uang tidak bisa menggadaikan, harus diketahui. Nah. Dan juga syarat dari rahan, orang yang menggadaikan jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf di sini ini bukan anak kecil atau orang yang majnun. Orang majnun menggadaikan atau anak kecil yang belum paham tentang hal-hal yang berkaitan tentang gadai. Faham ya, Yus? Kemudian dalam rohan tadi tidak boleh memanfaatkan barang gadaian terkecuali barang gadaian tadi adalah barang gadaian yang bisa dinaiki, ada binatang yang bisa dinaikin atau yang bisa diambil air susunya. Apabila memberikan nafkah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yajuz rahnun ma yamlikuhu ar-rahin fi daynin alaih, wa dhahru yurkab wa laban yushrab bi nafaqati marhun. Abahur yurkab, hewan yang bisa ditunggangin, itu boleh seseorang menungganginya. Walaman yushrab, dan juga hewan yang ada susunya, boleh seseorang untuk meminum air susunya, barang gadaian tadi. Binafaqati marhun, dengan nafkah barang yang tergadaikan tadi. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa ad-dahr yurkab, yakni binatang yang bisa ditunggangin, boleh ditunggangin apabila memberikan nafkah makanan dan juga laban. Boleh diminum apabila memberikan نفكه إذا كان مركونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. Dan orang yang menaiki hewan wayashrab dan meminum air susunya nafkah, yakni memberikan nafkah. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa barang gadaian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama barang gadaian yang butuh perawatan, yang kedua barang gadaian yang tidak butuh perawatan. Barang gadaian yang butuh perawatan seperti seseorang yang menggadaikan binatang. Contohnya menggadaikan sapi, kuda. Ini barang gadaian yang butuh perawatan. Karena tidak mungkin seseorang ketika ada yang menggadaikan sapi, dibiarkan sapi itu di kandang. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, biarkan saja. Maka sapi tadi akan mati. Nah, ini yang dimana butuh perawatan. Yang kedua, barang gadaian yang tidak butuh perawatan. Barang gadaian yang tidak butuh perawatan seperti seorang menggadaikan lemari misalkan, atau menggadaikan motor, mobil. Ini perawatannya cuma dipanasin aja. Dalam 2 hari sekali atau 3 hari sekali biarkan di gudang. Atau jam tangan. Atau yang lainnya yang di mana di sana tidak butuh untuk perawatan. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh seseorang memanfaatkannya. Yang pertama, itu butuh perawatan. Diperbolehkan seorang untuk memanfaatkannya apabila memberikan nafkah. Yang memberikan nafkah yaitu yang tadi. Misalkan si A ingin meminjam uang kepada si B dengan menggadaikan kuda. Maka si B tadi, yang dimana dia menerima barang gadaian, memberikan nafkah kepada kuda tadi. Berikan makan, dibersihkan. Dan si B tadi boleh untuk menggunakan kuda tadi. Atau sapi. Yang dimana si seseorang yang menggadaikan sapi, kemudian orang yang menerima barang gadaian tadi memberikan nafkah, sehingga boleh untuk meminum air susunya. Terkecuali apabila si A yang meminjamkan, yang menggadaikan barang tadi, dia yang memberikan nafkah. Contohnya si A menggadaikan barang kepada si B, menggadaikan kuda kepada si B dan memberikan nafkah. Saya menggadaikan kuda ini, saya pinjam uang 2 juta dalam waktu 2 bulan misalkan, dan saya menggadaikan kuda ini, dan ini saya akan berikan nafkah kepada kuda ini. Sehari makannya segini, saya akan berikan nafkah. Maka dalam keadaan seperti ini, orang yang menerima barang gadaian tidak boleh untuk memanfaatkannya. Limada? Karena dia tidak memberikan nafkah. Nafkahnya sudah diberikan kepada orang yang menggadaikan. Yang menggadaikan barangnya. Nah, dan apabila tidak memberikan uang nafkah dan nafkah dikeluarkan dari orang yang menerima barang gadaian tadi, maka diperbolehkan untuk mempergunakannya dengan menaikinya atau meminum air susunya. Dan mempergunakannya sesuai dengan harta yang dia keluarkan dan tidak boleh lebih. Contohnya, dia mengeluarkan uang untuk perawatan kuda tadi, misalkan 100 ribu. Maka dia menggunakan, menaiki kudanya tadi, ya ini sesuai kadar nafkahnya tadi. Sudah boleh lebih. Nah, kira-kira kalau disewa untuk pergi ke sana berapa? Misalkan 50 ribu. Nah, sehingga tidak boleh lebih dari apa yang dia nafkahkan. Contohnya, contoh yang lain. Nah, seseorang yang menggadaikan motor. Motor itu kan, ya perawatannya cuma dipanasin saja. Nah, panasin. Nah, kemudian ketika dipanasin, nah, harus ganti oli, misalkan olinya tadi sudah jelek. Nah, dan orang yang menggadaikan tidak memberikan nafkah. Kemudian orang yang menerima gadai tadi diganti oli motor ini. Kemudian si bensin, panasin, ada bensin harus diisi. Walaupun dipanasin, kalau tidak ada bensinnya tidak akan jalan. Harus ada bensinnya. Nah, berapa dia keluar bensin? Berapa dia keluar ganti oli? Contohnya, semuanya keluar 60 ribu. Maka boleh dia mempergunakan motor tadi dengan kadar uang 60 ribu tadi dan tidak boleh lebih. Kira-kira dipakai untuk ya ke pasar berapa kali, misalkan 5 kali atau 6 kali. Kalau dia naik ojek online misalkan ke sana 5 ribu. Nah, ya 5 ribu berarti ketika dia memberikan nafkah kepada motor tadi 60 ribu berarti berapa kali. Dan tidak boleh lebih. Contohnya tidak boleh lebih, dia mengganti oli, memberikan bensin, motornya tadi dipakai keluar kota, dipakai ke sawah, dipakai ojek online, kesana kemari. Ini sudah melebihi dari kadar nafkahnya dia. Dan ini mayajus. Ini mayajus. Nah, apabila sudah melebihi dari kadar nafkahnya, fahadha mayajus. Nah, dan apabila dia akan memanfaatkannya terus menerus, maka masuk kepada mimbab riba. Karena riba sebagaimana yang telah kita sebutkan, ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba al-qard. Apa itu riba al-qard? Yaitu kullu qardin jarra fihi manfa'ah. Setiap pinjaman yang di sana ada manfaatnya. Dan ini juga masuk. Ketika seseorang menggadaikan sesuatu, kemudian dia memanfaatkan barang tadi. Maka barang yang dimanfaatkan tadi, itu riba. Nah, karena tidak boleh. Karena barang rohan di sini, seseorang tidak boleh memanfaatkan. Nah, kenapa? Karena rohan di sini sebagai wasiqah. Barang yang dijaminkan, yang di mana? Ketika orang yang meminjam uang tadi sudah membayar pinjamannya tadi, maka barang dikembalikan seutuhnya sebagaimana datang dengan utuh. Maka kembalikan dengan utuh. Tidak boleh seseorang memanfaatkannya. Nah, wa dhahr yurkab wa laban yushrab bi nafaqati marhun wa la yughraq ar-rahn bima fihi. Wala yughlaq, yakni tidak boleh menutup. Menutup di sini yaitu memiliki atau menahan barang dari gadaian tadi. Apabila orang yang meminjam uang yang menggadaikan tidak bisa untuk membayarnya. Tidak bisa untuk membayarnya. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wala yuqlaq ar-rahn min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Yani seseorang tidak boleh yuqlaq, menahan atau menutup barang gadaian dari barang yang digadaikan oleh pemiliknya. Contohnya seseorang yang si A meminjam uang kepada si B, menggadaikan barang. Meminjam uang dalam waktu tempo 2 minggu. Ketika sudah 2 minggu, maka orang yang menerima barang gadaian tadi, dia akan memiliki barangnya tadi. Karena dia tidak bisa membayar selama 2 minggu, maka barang ini milik saya. Barang ini milik saya. Ini makna wala yughlaq. Jangan menutup. Jangan rasa memiliki. Kenapa? Karena itu masih kepemilikan bagi orang yang meminjam uang tadi. Nah, dan apabila sudah jatuh tempo dan tidak bisa untuk membayarnya, maka barang tadi dijual. Barang tadi dijual. Berapa harganya? Nah, kalau emang ada kelebihan, sisanya dikembalikan. Contohnya seseorang yang meminjam uang menggadaikan motor, kemudian tidak bisa membayarnya pada waktu yang sudah ditentukan, maka motor tadi berapa nilainya? Berapa harganya? Ketika dijual, orang yang minjam tadi pinjamnya cuma 2 juta. Ketika dijual, ternyata harganya 4 juta. Maka uang 2 jutanya diambil orang yang meminjamkan uang, dan sisanya dikembalikan kepada orang yang menggadaikan. Sisanya dikembalikan kepada orang yang menggadaikan. Nah, dan tidak boleh memiliki. Karena itu masih barang kepunyaan si penggadai. Sehingga diberikan pilihan. Ketika sudah jatuh tempo, kita katakan kepada orang yang menggadaikan barangnya, ya akhi, ini sudah jatuh tempo. Kamu bilang akan meminjam uang dalam waktu 2 minggu. Ini sudah jatuh tempo. Bagaimana? Apakah akan membayar barang? Apakah akan membayar uang? Atau barang ini dijual? Kemudian orang tadi mengatakan sudah jual saja. Berapa nilainya? Kalau emang dia pinjam uang 2 juta, barang tadi dijual ternyata cuma laku 1 juta. Maka sisa kekurangan tadi di orang yang meminjam membayar sisa dari kekurangan uang tadi 1 juta. Kalau emang lebih, sisanya dikembalikan. Sisanya dikembalikan. Ini makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yughlaq, dan tidak boleh seseorang ini memiliki. Karena itu masih kepunyaan dari orang yang menggadaikan. Nah, dan kebanyakan yang digadaikan sekarang itu di sana ada bunga. Nah, menggadaikan barang di sana ada bunga, per bulan bunganya 5%. Pinjam uang ada bunganya. Tetap digadaikan tapi di sana ada bunganya. Ada majus. Tidak boleh. Karena rohan di sini wa mimbab ta'awun, dan suatu kepercayaan. Ketika seseorang meminjamkan uang, takutkan dia lari, misalkan pinjam uang 2 juta atau kabur, kemana kaburnya. Sebagai wasikah supaya terpercaya, saya jaminkan barang ini. Dan tidak boleh ada bunga. Kalau ada bunga di sana, berarti di sana pinjaman yang ada manfaatnya. Kullu qardin jarra fi manfa'a fahuwa riba. Karena ini wahuwa mimbab ta'awun. Mimbab ta'awun. Wallahu ta'ala alam. Dan tidak boleh memanfaatkan barang dari barang dari gadaian tadi. Tidak boleh. Simpan barang gadaiannya tadi. Di mana barang yang tidak perlu untuk perawatan. Kalau memanfaatkan, fahuwa riba. Fahuwa riba. Kullu qardin jarra fi manfa'a fahuwa riba. Karena itu adalah merupakan jaminan. Jaminan yang di sana akan kembali lagi kepada orangnya apabila orangnya tadi akan melunasi dari pinjamannya tadi. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini hal-hal yang berkaitan tentang gadaian. Pertemuan berikutnya kita masuk ke bab al-wadi'ah wa al-ariyah insyaallah ta'ala. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.